السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. الحمد لله سلبوني بالله سبحانه وتعالى memudahkan kita melanjutkan majlis kita, dan insyaAllah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan dari juz yang ke-11. Dan ini adalah pertemuan yang pertama untuk juz yang ke-11. Nah, ya, silakan dibaca, Bu Kurniati baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Mereka mengemukakan alasan atau berdalih kepada kalian apabila kalian kembali kepada mereka. Katakanlah, Rasul, janganlah kalian mengemukakan alasan. Kami tidak percaya kepada kalian. Sungguh Allah telah mengabarkan kepada kami tentang kabar kalian, dan kelak Allah akan memperlihatkan perbuatan kalian, begitu pula Rasulnya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui, yang gaib dan maha menyaksikan, dan Allah dan kan yang gaib, kalau asyhadah yang nampak. Oh iya, yang nampak. Yang ulang ya Ustaz. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nampak. Dan Allah akan mengabarkan kepada kalian tentang apa yang dulu kalian kerjakan. Ya tadziruna fi'il mudhari dengan awal sebagai fa'il, ilaikum jar wa majrur, idza zorfiyah syartiyah, roja'tum fi'il madhi tum sebagai fa'il, ilaihim jar wa majrur. Qul fi'il amr, fa'ilnya anta, la lanahiya, ta'tadhiru, fi'il mudhari, majzum bila nahiya, alwaw fa'il, lan harfu nasbin, harfu nafin wa nasbin, nu'mina fi'il mudhari, mansubun bilan, fa'ilnya domir mustatir nahnu, lakum jar wa majrur. Qad harfu tahkikin, naba'a fi'il madhi, na maf'ulun bi Allah lafzu jalalah sebagai fa'il, min akhbari jar wa majrur, kum mudhafun ilaih, alwaw harfu atfin, sa harfu istiqbal, asinu harfu istiqbal, yara fi'il mudhari, Allah lafzu jalalah sebagai fa'il, amala maf'ulun bi kum mudhafun ilaih, alwaw harfu atfin, rasulu maktuf ke lafzu jalalah ya Ustaz. Maf alhau mudhafun ilai. Tuma arfu atfin turaddu fi'il mudhari. Ini majhul ya. Fi'il mudhari majhul. Alwau naibul fa'il, alwau sebagai naibul fa'il. Ila alimi jar wa majrur ghaibi mudhafun ilai. Alwau harfu atfin Syahadati berarti maktuf juga ke alimi. Alfa'u harfu Maksudnya bukan atfin. ke alimi, ke al-ghaibi. Ke al-ghaibi. Oh iya ya, dia sama-sama. Iya, sama-sama. Itu ya, ada alif lamnya ya. Maktufnya ke ghaib. Asyhadati ma'atuf ke ghaibi. Alfa'u harfu atfin. Yunabbi'u fil mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir huwa ya'udu Allah ya. Kum Nah. maf'ulum bi bima jar wa majrur kun fil madhi nakis tum isim kana ta'maluna fil mudhari alwaw fa'il jumlah ta'maluna sebagai khobar dari kana. Tafsirnya 94. Ya'tadhiru ilaikum ayyuhal mu'minuna ha'ula'il mutakhallifuna an jihadil musyrikina bil akadhibi indama ta'uduna min jihadikum min ghoswati tabukin ya min Nah. ghoswati tabukin kullahum ayyuhar rasulu la ta'tadhiru lan nusaddiqakum fima taquluna qad naba'ana Allahu min amrikum ma haqqaqa ya ma haqqaqa ladaina kadhibakum wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu in kuntum tatubuna min nifakikum aw tuqimuna alaihi wa sayudhhiru linnasi a'malakum fid dunya thumma turja'una ba'da mamatikum ilal ladhi la takhaffa alaihi لا لا تخفى oh la takhfa ya la takhfa isim la ya Ustaz Wah, apanya sih, Mbak? eh bukan deh Ini fi'il mulai mudhari ya kok. mudhari mudhari Nah. ilal ladhi la takhfa alaihi bawatina ya bawatina Ini filenya tahu ini. batinu oh iya ini itu ya ibu guru eh, apa isim gue yang musharif ya ini ya Ustaz ya Amin. bawatinu umurikum berarti ya Ya. dokter perkara urusan kalian umurikum wadhawahiroha ya wadhawahiroha oh ya ma'atuf ke tadi ya ma'atuf ke apa bawatinu ya wadhawahiruha fayuh birukum bi'a'malikum kulliha wa yujazikum 'alaiha. Orang yang beralasan kepada kalian wahai orang-orang mukmin, mereka adalah orang-orang yang tidak ikut atau meninggalkan jihad melawan orang-orang musyrik dengan membawa kebohongan saat kalian pulang dari jihad di perang Tabuk. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, kalian tidaklah mengemukakan alasan karena kami pun tidak akan Jangan, mempercayai kalian. janganlah Oh, kalian janganlah. Oh, janganlah ya. kalian mencari. Janganlah kalian berdalih atau mengemukakan alasan. Kata Ustaz, Ya. kami tidak akan mempercayai kalian pada apa yang kalian katakan. Sungguh Allah telah mengabarkan kepada kami tentang urusan kalian itu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan di hadapan kami dengan kebohongan kalian. Dan kelak Allah akan memperlihatkan perbuatan kalian dan juga Rasul-Nya. Jika kalian bertaubat dari kemunafikan kalian atau kalian tetap terus melanjutkan kemunafikan itu. Dan kelak Allah akan tampakkan kepada manusia perbuatan-perbuatan kalian selama di dunia. Kemudian kalian akan dikembalikan setelah kematian kalian kepada yang ia tidak dapat menyembunyikan diri darinya dengan menutupi urusan-urusan kalian. Enggak gitu, enggak gitu. Gimana? Kepada yang tidak tersembunyi baginya. Oh, kepada yang tidak. Oh ya, kepada yang tidak tersembunyi darinya dengan menutup-nutupi urusan Ruangan ka itu maksudnya perkara rahasia kalian ataupun yang nampak. oh, Perkara yang kalian perkara sembunyi. rahasia ya. Perkara-perkara rahasia yang tidak nampak tentang urusan kalian maupun yang tampak ya. Wa zawahir, walaupun yang tampak. Dan Allah akan mengabarkan kepada kalian tentang perbuatan-perbuatan kalian seluruhnya. Dan Allah akan membalas dengan hal itu. Nah, Kada. barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Mereka orang-orang munafik akan mencari-cari alasan kepada kalian apabila kalian kembali kepada mereka dari berjihad peperangan Tabuk. Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'tadiru. Janganlah kalian mencari-cari alasan wahai orang munafik. Lan nu'mina lakum. Ya, kami tidak akan beriman kepada kalian, sungguh Allah telah mengabarkan kepada kami cerita tentang kalian. Allah telah mengabarkan tentang kemunafikan kalian. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Dan kelak di akhirat, ya, Allah akan memperlihatkan amalan kalian dan juga rasulnya bersaksi atas amalan kalian. Summa turadduna, kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan juga yang nampak. Lalu Allah menceritakan kepada kalian, mengabarkan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan di dunia. Nah, jadi jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa saja orang-orang munafik. Dan Rasulullah menjadi tahu ya hakikat dari perbuatan orang-orang munafik bahwa ternyata ya ketika mereka tidak pergi berjihad ke perang Tabuk bukan karena uzur yang diterima tapi karena alasan yang dibuat-buat hanya karena mereka memang tidak mengikuti perang. Nah, ya silakan dibaca. Abu Fatimah baca. Nah, Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم jazaan bima kanu yaksibun. Mereka bersumpah atas nama Allah atas bagi kalian jika kembali kepada mereka berpalinglah dari mereka maka berpalinglah kalian dari mereka. Sesungguhnya sangat amat buruk keadaan mereka di neraka jahanam balasan dengan apa yang dahulu mereka lakukan. Asinu harfu istiqbal sayahlifuna fi'lu mudhari'un al-wawu sebagai fa'il billahi jarra majrur lakum jarra majrur idza dzarfiyah syartiyah inqalabtum fi'lun madin tum sebagai fa'il ilaihim jar wa majrur allamu lamu kai tu'ridu fi'lun mudhari'un majzum mansubun bila mukai alwau sebagai fa'il anhum jar wa majrur alfa'u harfu jawab a'ridu fi'lun fi'lu amrin al-wawu sebagai fa'il anhum jarma madru innahum inna harfu taukidin wa nasbin hum isim inna rijesun khobar inna al-wawu harfu atfin ma'wa fi'lun adin kayak mubtada astagfirullah hum mudhafun ilaih jahannamu khabar jazaan maful mutlak balasan maful mutlak atau maful min ajli karena maful min ajli sad balasan anu bima jar wa majrur kanu fi'l madhi nakis al wawu isim kanu yaksibuna fi'lu mudhari'un al-wawu sebagai fa'il jumlah fi'il wa fa'il sebagai khobar kanu. Apa Ustaz? Ke bawah Ustaz. Saya hlifu lakum munafiquna billahi kazibina mu'tazirina idza raja'tum ilaihim minal ghazaw. Minal ghazwi. Litatrukuhum duna masa ilata. Fajatanibuhum wa'aridu anhum ihtiqaran lahum innahum hubasa ul bawatini wa makanuhum alladhi ya'una ilaihi fil akhirati nari jahannam. Naru ini khobar dari makanu. Oh, khobar naru jahannam. Jaza'an bima kanu yaksibuna minal asami wal khotoya. Dia bersumpah bagi kalian orang-orang munafik kepada Allah berdusta dan berlebih-lebihan dalam berbohong. Mutajirin itu mencari-cari alasan. Oh, mencari-cari alasan. Jika kalian kembali kepada mereka dari perang, maka tinggalkan mereka tanpa bertanya apapun. Maka jauhilah mereka dan berpalinglah dari mereka sebagai kehinaan bagi mereka. Sesungguhnya mereka amat buruk yang tersembunyi dari mereka. Dan tempat mereka yang kembali saja kepada akhirat, yaitu di dalam neraka jahanam, balasan dengan apa dahulu mereka lakukan dari dosa dan kesalahan. Nambar kalafik wa jazakallahu khairan. Wa iyakum mustaji. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Sayahlifuna billahi lakum idha qalabatum ilayhim litu'ridu anhum. Fa'aridu anhum innahum rijsu wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kalian ketika kalian kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka. Fa'aridu anhum, maka berpalinglah dari mereka. Innahum rijisun, sesungguhnya mereka adalah jiwa yang kotor, rijisun itu kotor. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka adalah neraka jahannam. Jazaa'an bima kaanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Nah, jelas sekali dalam ayat ini bahwa orang munafik itu disamakan dengan orang kafir ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka itu adalah neraka jahannam. Yang dimasukkan ke jahannam ini kan ya manusia-manusia yang berbuat dosa yang melebihi batasan ya, sudah orang kafir, orang musyrik ya, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa orang munafik itu disamakan dengan orang kafir. Dan banyak sekali ayat-ayat yang mendukung pernyataan ini bahwa orang munafik itu disamakan dengan orang kafir di akhirat. Adapun di dunia, maka mereka dihukum zahirnya saja. Ya, artinya kalau mereka menampakkan keislaman, maka mereka dihukum muslim. Adapun di akhirat, orang-orang munafik ini ya disamakan atau dihukum sebagai orang kafir. Bahkan lebih dahsyat siksaannya daripada orang kafir itu sendiri, orang yang begitu. Nah, ya, silakan dibaca. Siapa ini? Umum Mikyal baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakhlifuna lakum litardaw anhum. Fa in tardaw anhum fa innallaha la yardha 'anil qawmil fasiqin. Mereka bersumpah kepadamu agar engkau ridha kepada mereka. Dan sekiranya engkau ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak meridainya, meridai orang-orang yang berbuat, orang-orang yang fasik. Yahlifuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il, lakum jar majrur, alamu lamukai, tardau fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il, anhum jar majrur. Alfa'u harfu syartin, alfa'u harfu atfin in harfu syartin, tardau fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il, anhum jar majrur. Tardonya majzum. Oh ya. Tardo fi'lul mudhari majzum bi'in al-wawu sebagai fa'il anhum jar majrur. Alfa'u harfu atfin inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha lahu jalala sebagai isim inna la harfu nafyin yardo fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir hiya huwa anil qaumi jar majrur al-fasikina na'at. Ya. 96. Yahlifu lakum ayyuhal mu'minuna haula'il munafiquna kadiban ditardo anhum fa in raditum anhum li annakum la ta'lamuna kadibahum fa innallaha la yardo an haula'i wala ghairihim wala ghairihim mimman istamarru alal fusuki wal khuruji anto atillahi wa rasulihi. Orang-orang munafik itu bersumpah kepada kalian orang-orang mukmin dengan kedustaan untuk mendapatkan ridho kalian, dan sekiranya kalian ridho kepada mereka itu disebabkan kalian tidak mengetahui kedustaan mereka. Dan sesungguhnya Allah tidak meridhoi orang-orang tidak meridhoi mereka, tidak pula. Dan sesungguhnya Allah tidak meridhoi mereka dan tidak pula orang-orang yang lain yang terus-menerus di dalam kefasikan dan keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian Ustaz. Nah, ya barakallahu wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Mereka bersumpah kepada kalian agar kalian ridha kepada mereka, agar kalian senang kepada mereka. Maka jika kalian merasa ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidaklah meridhoi kaum yang fasik. Jadi Allah memperingatkan bahwa orang-orang munafik itu akan senantiasa berusaha untuk mengambil simpatinya orang-orang yang beriman. Mereka berusaha agar disatukan barisan dengan orang-orang beriman, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya. Maka tidak boleh kita memberikan al-wala, ya, kecintaan kita, loyalitas kita kepada orang-orang munafik. Ya, kenapa? Karena Allah saja enggak ridha. Innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak meridai orang-orang yang fasik. Nah. Ya, kita lanjutkan. Pak Edi baca. Nah, Ustaz. 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-a'rabu asaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab pedalaman itu lebih keras kekafirannya dan kemunafikannya dan wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang Allah telah turunkan atas Rasul-Nya, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-A'rabu adalah sebagai mubtada, asyadu isim taftil, kufron. Asyadu isim taftil ya sebagai apa? Sebagai khobar, kufron, khobar, kufron ini berarti mubtada. Ya, Ustaz ya? Tamis, kan setiap hari. Tamis, oh namis. Tamis. Al-wawu khatku atfin nifakon ma'atuf al-wawu sebagai khatku atfin ajidaru ajidaru itu khobar kedua tadi. Ma'atuf kan ada wawunya kan? Jadi ajidaru ini ma'atuf ke asyadu. Ke asyadu ya. Ajidaru ma'atuf Allah an lajar majrun ya'lamu fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il hududa maf'ul bi ma isim mausul sebagai mubtada anzal mudhaf ilaih anzala fi'il madhi Allahu lafdzul jalal sebagai fa'il ala rasulih jar majrun alha mudhaf ilaih al-wawu akhrabu afin Allahu lahtu jalal sebagai mubtada alimun khobar hakimun khobar yang kedua. Nah, Ustaz. Agak ya. Belum kelihatan. Al-arabu sakanul al-arabu sukanul badiyati al-arabu sukanul badiyatu asaddu badiyati badiyati badiyati ya. Asaddu kufran wa nifakon min ahlil khadirati wa dhalika lijafaihim wa kiswati wa kuswati kulubihim kiswa benar kiswa kuswati kulubihim wa bu'dihim anil ilmi wal ulama'i wa majalisi wa majalisil wa dzikri fahum lidzalika ahaku bi alla ya'lamu hududiddini wa ma anjalallahu minal musyrik minasyari'i wal ahkami wallahu alimun bihali haula'il jami'an hakimun fi tadbirihi li umuri ibadihi. Orang-orang Arab, orang-orang Badui itu, orang-orang Mudaraman yang tinggalnya di padang pasir itu keras sangat kafir dan kemunafikannya dari dibanding dengan orang-orang yang tinggal di kota. Karena tabiat kasar mereka itu karena keringnya dan kerasnya hati mereka. Karena kering dan kerasnya hati mereka dan jauhnya dari ilmu pengetahuan dan ulama dan majelis zikir. Ya, majelis ilmu dan zikir. Majelis ilmu dan zikir. Dan mereka itu karena itu berhak atau wajar untuk tidak mengetahui agama, hukum-hukum agama dan apa yang Allah telah turunkan kepada Rasul-Nya dan hukum-hukum dan Allah itu maha mengetahui akan hal itu seluruhnya, maha mengetahui dalam pengaturannya terhadap segala urusan ibadah hambanya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman itu lebih keras kekafirannya, lebih dahsyat kekufurannya dan kemunafikannya. Dan memang ya lebih pantas untuk tidak mengetahui hukum-hukum batasan dari apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Dan Allah mahmudnya lagi mabit yang sana. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau dibilang Al-A'rab, itu artinya adalah orang Arab Baduy ya, yang tinggal di pedalaman. Di tafsir dijelaskan, ya wajar kalau orang-orang Arab Baduy ini lebih keras kekufurannya dan kemunafikannya, karena memang mereka jauh dari sumber ilmu. Ya. Karena mereka tinggalnya itu di gurun-gurun, di lembah-lembah, yang butuh berjalan kaki lama ke kota, ya, sehingga mereka jauh dari ilmu. Ya, ibrah dari ayat ini bahwa seseorang itu kalau jarang hadir di majelis ilmu, maka hatinya akan kering dan mengeras. Makanya agar hati kita selalu basah dengan zikir, selalu basah dengan ilmu, ya, maka rajin-rajinlah kita datang ke majelis ilmu, baik yang online maupun yang offline. Agar apa? Agar hati kita terus disirami dengan ya cahaya ilmu dan keimanan, sehingga ya hati kita selalu dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, silakan baca Bu Yasra. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawa'ir. 'Alaihim da'iratus sawu'. Wallahu sami'un 'alim. Dan di antara orang-orang Arab Badui, orang yang menjadikan apa yang ia infakkan sebagai kerugian, dan ia menanti-nanti pada kalian beberapa bencana atas mereka, bencana yang buruk. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-waw harfu 'atfin min al-a'rabi jar wa majrur man isim mausul jar majrur sebagai khobar muqaddam. Iya, sebagai khobar muqaddam, man isim mausul sebagai mubtada muakhar, yattakhidu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir huwa mustatir huwa, ma isim mausul sebagai maf'ul awal maf'ul. Yunfiqu fi'il mudhari fa'ilnya huwa, maghraman maf'ulun bi tsani. Al-waw harfu 'atfin, yatarabbasu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa, bikum ini jar wa majrur, ad-dawa'ira maf'ulun bi. 'Alaihim jar wa majrur. Da'iratun mubtada muakhar. As-sau'i mudhafun ilaih. Al-waw harfu 'atfin. Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada. Sami'un khobar. Alimun khobar tani. Wamina a'rabi may yahtasibu ma yunfiqu fi sabilillahi ghoramatan wa khasaratan la yarju lahu thawaban wa la yadfa'u an nafsihi 'iqaban wa yantadhiru bikumul hawaditha wal afata walakinna as-sau'a da'irun 'alayhim. Walakin nasu'a da'irun 'alaihim la bil muslimina. Wallahu sami'un lima yaquluna 'alimun bi niyyatihimul fasidati. Dan di antara orang-orang Arab Badui ada yang beranggapan apa yang dia keluarkan di jalan Allah sebagai bentuk apa kerugian yang tidak mendatangkan pahala baginya dan tidak menolak siksaan darinya. Dia pun menunggu kejadian buruk dan bencana yang menimpa kalian. Akan tapi keburukan itu kepada mereka, bukan kepada kaum muslimin. Dan Allah Maha mendengar, apa yang mereka katakan, Maha mengetahui niat-niat buruk mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawa'ir. 'Alaihim da'iratus sawu'. Wallahu sami'un 'alim. Dan di antara orang Arab Baduy, ya, ada orang-orang yang mengambil apa yang infakkan sebagai bentuk kerugian. Jadi dia menganggap infak yang dia lakukan malah kerugian, bukan mendatangkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berinfak karena terpaksa. Wa yatarabbasu bikumud dawa'ir, dan mereka menunggu agar keburukan musibah menimpa kalian. Alaihim da'iratus saw, yang mereka itulah yang layak mendapatkan keburukan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, mungkin sampai sini dulu untuk hari ini karena qadarullah ini ada perubahan jadwal kuliah mendadak, dia harus jalan pagi-pagi. Kita lihat pertanyaan yang masuk ya. Ustaz, tadi ayat 97 kata ala dirujak majur, kalau tidak salah dengar. Mana 97? Allah ya'lamu, oh iya. Tadi ijab majur ya. Clear ya. Kalau Allah itu kan an sama la ya. Jadi harusnya an harfu masdarin wa nasbin, la harfu nafin, kemudian ya'lamu filun mudhari'un mansubun di an. Nah, kapan ya sampai sini dulu? Karena kalau Allah ini ada perubahan jadwal kuliah mendadak, jadi harus jalan pagi-pagi. Demikian apa yang kita baca, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.